sisir hati pada tuan yang mau merasakan nasib si miskin. Kusimpati setulus hatiku, kusimpati pada tuan yang kan peduli nasib malang kau. Terlihat sejenak pada kehidupan yang apa. Jangan tuan dan merunduklah kami ketenaganmu. Lihatlah sesaat dan renungkan diri kehidupan ini. Palingkan sejenak dari kemewahan serta keberatan. Berdirilah, rasakan betapa pahitkan getirnya hidup yang sengsara. Kusimpati pada tuang hatinya tersentuh sesama umatnya dan beramal setulus hatinya. Kusimpati pada tuang berbudi tanpa mengharap balas jasa. Tuhan Maha Agung yang menentukannya semua.